عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin malam esok sudah tidak ada lagi tarawih, yang tinggal Eid. Maka sebagai peringatan, kita ingin melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan Eid. Jadi saya pilih tajuknya Ahkamu Eidil Fitr. Awalan, yang pertama, الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب. Bersedia untuk salat Eid dengan mandi sunnah dan juga jamil thiyab, memakai pakaian yang cantik. Faqad akhraja Malik fi Muwatta'ih. Al-Imam Malik meriwayatkan hadis dalam kitab Muwatta'nya daripada Nafi', anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yaghtasilu yawm al-fitri. Dia biasanya mandi sunnah pada hari fitr. Qabla an yaghdu ila al-musalla, sebelum dia sampai ke al-musalla. Wa qala hadha isnadun sahih. Qala Ibn al-Qayyim, berkata Imam Ibn Qayyim, telah sabit daripada Abdullah bin Umar ma'a shiddati ittiba'ihi lis-sunnah, dalam keadaan dia ini seorang yang sangat syadid mengikut sunnah. Abdullah bin Umar terkenal seorang yang suka tatabbu' sunnah Nabi SAW, mencari tempat-tempat yang Nabi pernah semayang, dia salat di situ. Di mana Nabi pernah jalan, dia lalu di situ. Jadi telah sabit daripada Abdullah bin Umar, walaupun beliau seorang yang sangat syadid, beliau mandi pada hari Eid sebelum keluarnya pergi salat. Wa thabata anhu aydan, dan telah thabit daripada Abdullah bin Umar juga, annahu labisa ahsana thiyab lil aidain, yang mana beliau memakai sebaik-baik pakaian untuk dua hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha. Qala Ibn Hajar, berkata Ibn Hajar, rawa Ibn Abi Dunya wal Baihaqi bi isnadin sahihin ila Ibn Umar annahu kana yalbisu ahsana thiyabihi fil aidain. Ibn Hajar rahimahullah juga membawa riwayat yang menyatakan bahwasannya Abdullah bin Umar memakai sebaik-baik pakaiannya dalam dua hari raya. Wa bihadaini al-atharaini wa ghairihima akhadha katsirun min ahli al-ilmi istihbab al-ightisal wa at-tajammul lil-aidain. Dengan dua atar ini dan juga selainnya, maka sebahagian besar di kalangan ahli ilm membawa hukum sunnahnya untuk mandi dan juga bercantik-cantik untuk dua hari raya. Tanian, yang kedua, yusannu qabla al-khuruji ila salati Eid al-Fitr an ya'kula tamaratin wa utra. Disunnahkan sebelum keluar salat Eid memakan tamar secara jumlah witir 3, 1, 5, 6, 7, 8 lagi no. 5, 7, 7 banyak sangat. 3 yakfi. Salasan, 3, atau khamsan, 5, atau akthar min dhalik, atau lebih pada itu, sebab pada masa ni orang senar robbing ya. Yaqta'uha ala witr, pastikan jumlahnya witr. Li hadith Anas, berdasarkan kepada hadith Anas, qala, dia berkata hadith rawahul Bukhari, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan keluar pergi menghadiri salat Idul Fitr di musalla sehingga dia makan beberapa biji tamar dan jumlahnya witir ganjil. Anas khadamnya maka dia lah paling tahu bila Nabi keluar, bila Nabi datang. Salisan, yang ketiga, yusannu takbir wal jahrubih, disunnahkan tatkala keluar pergi menuju ke musalla takbir, dan disunnahkan juga untuk mengeraskan suara. Wa yusirru bihin nisa, tetapi wanita mengsirkannya. Kalau wanita jadi tekong, nanti ramai pula lelaki yang ikut di belakangnya. Yaumul Eid min hin yakhruju min baitihi hatta ya'ti al-musalla, bermula daripada luar, keluar pintu rumah sehingga sampai ke musalla. Disunnahkan lelaki mengeraskan suara dan perempuan mengsirkan suaranya. Maknanya bunyi tak kuatlah. Baik. Li hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Umar, hadis ini sahih dengan syawahidnya insyaallah daripada Nafi', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yawm al-fitr min hina yakhruju min baitihi hatta ya'ti al-musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir pada hari fitri daripada tatkala, dari saat dia keluar dari rumahnya sehingga dia sampai ke musalla. Dan daripada Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar kana, adalah beliau itu, ila ghada yawm al-fitri wa yawm al-adha yajharu bitakbir hatta ya'ti al-musalla. Abdullah bin Umar pada hari raya fitri dan adha, beliau akan mengeraskan takbirnya sehingga sampai ke musalla. Thumma yukabbir, apabila sampai ke musalla dia terus takbir, hatta ya'ti al-imamu, sehingga imam datang. Fayukabbiru bitakbirih, maka dia akan takbir dengan takbir imam, takbir al-ihram. Allahu Akbar, salat al-Eid. Akhrajah ad-Dharqutni wa ghayruhu bi isnadin sahih. Tanbih, peringatan. At-takbirul jama'iyyu bi sautin wahidin bid'ah. Takbir keluar dari rumah dengan satu suara ramai-ramai bid'ah. Lam tathbut 'alan nabi, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ashabih, begitu juga dari sahabat-sahabatnya tidak sabit. Wa shawab annahu yukabbiru kullu wahidin bi sautin munfarid, yang sahih setiap orang takbir dengan suara, dengan bersendirian, dengan suara yang keras. Rabi'an, yang keempat, yusannu an yakhruja ila as-salati mashiya, sunnah untuk pergi sembahyang Eid tidak naik S320, jalan kaki dekat dari surau Muhajirin itu. Sunnahnya jalan kaki. Sekarang Honda. What do I? Di hadis Ali, berdasarkan kepada hadis Ali dalam Sunan Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, min as-sunnati an yakhruja ila al-Eid mashiya, sunnah salat raya ini dengan berjalan kaki. Akhrajahu Tirmizi wa qala hadha hadithun hasan. Wa alla yarkab illa, dan tidaklah dia menunggang kendaraan melainkan yang udzur, yang sakit kaki. Ya. Khamisan, yang kelima, yusannu idza dhahaba ila as-salati min tariqin an yarji'a min tariqin akhar, sunnah apabila dia pergi dengan satu jalan dan balik dari jalan yang lain. Berdasarkan hadis Jabir qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, idza kana yawm Eid, pada hari raya, khalafa at-tariq, beliau akan khalafa, beliau akan mengasingkan jalan dia pergi daripada jalan yang dia balik. Sadisan, yang keenam, tushra'u salatul idi ba'da tulu'i syamsi wa irtifa'iha, disunnahkan, disyariatkan salat raya setelah terbitnya matahari dan dia tinggi, bila adhan wala iqamah, tanpa adhan, tanpa iqamah, tanpa as-salatu jami'ah juga. Pengumuman tak apa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nah, tak apa. Wahiyya raka'atan, dan salat raya itu dua raka'at. Yukabbar fil awwali sab' takbirat, takbir yang pertama, pada raka'at pertama 7 kali takbir, tak termasuk takbir tul ihram. وفي الثانية خمس تكبيرات ويسن dan disunnahkan untuk imam membaca padanya dengan suara yang lantang. Sepatutnya solat siang, siang, tetapi sunnahnya dibaca dengan suara yang lantang pada rakaat pertama suratul A'la dan surah Al-Ghashiyah atau suratul Qaf atau suratul Al-Qamar. وتكون الخطبة بعد الصلاة dan jadi khutbah selepas salat. ويتأكد خروج النساء إليها dan sangat-sangat diminta untuk keluarnya wanita pada hari itu berdasarkan hadis-hadis berikut. Yang pertama, عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا. Ini hadis 7 kali takbir dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Hadis tentang suratul A'la dan Al-Ghashiyah tadi daripada An-Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua salat raya sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah dalam sunan Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Daripada Ubaidillah bin Abdillah, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab bertanya Aba Waqid Al-Layfi, ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr. Abu Waqid Al-Layfi bertanya Umar, apakah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat adha dan salat fitr? Qala, dia menjawab, kana yaqra'u fiha, Nabi membaca padanya surah Qaf wal Quran Majid dan juga surah Iqtarabatis Sa'atu wan Syaqqal Qamar. Hadis riwayat Muslim. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, kata Ummu Athiyyah, dia berkata, umirna, kami diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an nakhruja, untuk keluar. Bahkan diperintahkan juga keluar al-huyyah wal awatiq wa zawatil khudur. Diperintahkan juga keluar orang-orang yang haid dan juga anak-anak dara. Anak-anak dara. Fa ammal huyyah, adapun yang haid, fa yashhadna jama'atal muslimin wa ya'tazilna musallahum. Adapun yang haid, mereka menyaksikan khutbah dan salat tetapi mereka tidak menyertai salat. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa 'an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, syahidtu salatal fitr ma'a nabiyillah wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbah. Kata Abdullah bin Abbas, aku menyaksikan salat hari raya fitri bersama Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dalam tiga generasi, dalam tiga khalifah. Fakulluhum, kesemuanya salat raya selepas khutbah. Kesemuanya salat raya sebelum khutbah. Belum minum teh lagi. Wa'an Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. نبي صلى الله عليه وسلم صلاة هراية تنفى أذان تنفى إقامة. Yang berikutnya, سابعا, إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة. Apabila serentak hari raya dengan hari Jumat, maka sesiapa yang salat hari raya tidak wajib ke atasnya Jumat. Berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtama'a 'idani fi yaumikum hadha." Telah berkumpul dua hari raya pada hari kamu ini. "Faman syaa'a ajza'ahu min al-jum'ah wa inna mujmi'una insyaallah." Sesiapa yang nak, maka sah baginya Jumat dan kami akan lakukan salat Jumat insya-Allah. Siapa nak sembahyang raya tak wajib Jumat, tapi kata Nabi kami nak buat sembahyang Jumat. So kata apa pun pergi sembahyang Jumat. Kecuali lah tetamunya datang 3 bas. Tak boleh nak keluar. Thaminan. Man fatathu salatul Eid ma'al muslimin yushra'u lahu qada'uha ala sifatiha. Sesiapa yang terlepas salat Id bersama orang ramai, disyariatkan baginya untuk mengqadanya dengan sifatnya. Wa idza lam ya'lam an-nas bi yaumil Id, dan jika sekiranya ada beberapa orang yang tidak tahu bahwasanya hari itu hari raya, melainkan setelah zuhur, salluha jami'an minal ghad, mereka kena sembahyang raya pada hari esoknya. Kalau lah mereka tak tahu hari itu hari raya, sekumpulan manusia orang seribu ki tak tahu besok hari raya, mana boleh tak tahu hari raya. Salluha jami'an minal ghad, mereka sepatutnya sembahyang pada hari esok. Li hadith Abi Umair bin Anas rahimahullahu an umumatin lahu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna rakban, datang sekumpulan orang, ja'u ila nabi, mereka mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam, yashhaduna annahum ra'u al-hilal bil ams, mereka menyatakan mereka nampak anak bulan Id semalam. Fa'amarahum, maka nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mereka berbuka puasa, dan pada keesokan harinya mereka sembahyang raya. Akhrajahu ashabu sunan wa sahahahu al-Baihaqi wa an-Nawawi wa Ibnu Hajar wa ghairuhum. Dan sunnah juga atau tidak mengapa juga untuk kita al-mu'ayadah, mengucapkan hari raya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Qala Ibnu Turkumani fi hadzal bab haditsun jayyid, dalam bab ucapan raya ini ada hadis yang baik, antaranya hadis Muhammad bin Ziyad qala, aku bersama Abi Umamah Al-Bahili dan selainnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah mereka itu apabila kembali tidak berpuasa, yakni pada hari raya, sebahagian mereka akan berkata kepada sebahagian yang lain, taqabbalallahu minna wa mink. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, sanadnya jayid insyaallah. Yang berikutnya, yaumul Id, hari raya itu merupakan yaumu farahin wasi'ah, wasa'ah, merupakan hari kegembiraan dan hari kita buat lebih, yakni makan lebih, pakai lebih. Nah, sa'ah. Ya. Dari Anas dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang di Madinah ada yauman yal'abuna fiha, mereka merayakan dua hari yang mereka akan bergembira dan bermain pada hari itu. Faqala, Nabi Muhammad pun bertanya, ma hadzanil yauman, apakah dua hari yang kamu sambut ini? Qalu, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Orang-orang Madinah menjawab, kami biasa bergembira dan bertemasya pada kedua hari ini di zaman jahiliyah. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW pun bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah, qad abdalakum bihima khairan minhuma, Allah telah menggantikan kamu dengan dua hari yang lebih afdal, yaumul adha wa yaumul fitr, hari adha dan hari fitr, dan juga disunahkan untuk adanya main-main, bergembira, na'am, dan sa'ah. Sa'ah maknanya kalau kita buat lebih, gembira lebih, pakai lebih. Nah, hadi asyar yang ke-11, ihdar, ihdar, wahai akhi, katanya, berhati-hati wahai saudaraku muslim, pada hari tersebut janganlah sampai jatuh melakukan benda-benda mukhalafat yang berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebahagian orang pada hari itu mereka mengambil perhiasan-perhiasan yang diharamkan Allah, kal isbal, seperti melabuhkan baju, melabuhkan kain baju raya, dipotong lebih, potong lebih, tak potong langsung, isbal pada hari raya. Baju baru tak pernah tes, kerana hari itu dia belum pakai, isbal. Wahilqul lihyah, dan juga mencukur janggut. Oh, dia nak krim pada hari itu, nak bagi cantik, cukur janggut. Nah, dan juga walihtifalil muharram, dan juga menyambutnya dengan cara yang haram, antaranya dengan mendengar lagu-lagu, yakni padanya muzik, wan nazarul muharram, dan tengok pesta-pesta yang haram. tengok perempuan yang tidak tutup aurat, tengok TV yang teruk-teruk. Ada TV yang tak teruk? Nah, watabarrujun nisa, dan juga wanita yang tabarruj. Tabarruj yakni bermekap-mekap. Wa ikhtilafuhunna birrijal, bercampur pula di antara lelaki dan perempuan. Hadihi, ini termasuk semua perkara-perkara yang diharamkan syarak. Adzanallahu iyana wa iyakum jami'an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara hari kita sebagaimana kita memeliharanya di masa Ramadan. 12 ataupun 11 perkara berkenaan hari raya, dan juga yang saya nak highlightkan setiap yang disebutkan tadi dengan setiap hadisnya. Sebab dah dirakam, dah ada hadis. Baik. Tinggal lagi kena hafal. Boleh hafal ya? Tak baca pun tak apa. Ada soalan? Ya. Selawat cepat takbir. Selawat cepat takbir. Nah. Wallahu alam, tidak sabit secara marfu' dari Nabi SAW. Ha? Di antara dua takbir tidak sabit secara marfu', ada secara mauquf daripada sebahagian sahabat. Sesiapa membacanya tak apa, tak membacanya juga tak apa. Begitu juga persoalan mengangkatkan tangan dari setiap kali takbir. Secara marfu' tidak ada, secara mauquf daripada Abdullah bin Umar. Ala kulli hal, wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik tunjuk-tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir raya tu kalau dibuat di masjid ada lima tekong dijawab lah, maksudnya tak boleh. Tekong-tekong. Tak payah pakai tekong lah. Kerana dengan mengadakan tekong tu, itu memberi peluang untuk manusia pada hari itu mereka-reka takbir, dan juga sebagai orang siap buat kertas nanti qul a'udzu birabbin nas malik. Takbir yang pelik-pelik. Sebab apa? Sebab mikrofon lalu depan dia dan dia akan jadi tekong, maka datanglah takbir-takbir yang tak ada. Dengan demikian dan nedaiskan semua yang sama. Ya, sebab saya pernah tengok ada takbir sampai macam qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bir falaq. Ya, ada depan di kampung-kampung ada macam qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bir falaq. Dan takbir-takbir yang tak pernah didengar-dengar. Sebab apa? Sebab budaya kita yang adanya tekong, adanya jadi kita kata baik standardize semua sekali takbir dengan takbir yang sama. Pertama. Yang kedua, biarlah lagunya itu lagu orang menang, gembira. Janganlah yang macam kita tu cukup sedih-sedih. Bila takbirnya demo. Macam yang kita bisa dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita nak sedihnya Allahu Akbar, Allah yang banyak tu banyak apa pakai mula lah tukang sahut duitnya lagi tukang sahut tu Jadi bila sebut takbir teringat bapak kau, dia teringat bapak kau kubu dan sebagainya, dia sedih. Sedangkan hari raya hari kemenangan. Tapi bila kata kemenangan, bukanlah juga bila katalah nadanya gembira, janganlah tak pernah sabar buat lagu popai ke apa ke macam tu. Ya. Sesiapa yang salat hari raya tidak wajib salat Jumaat, tetapi afdal untuk salat Jumaat. Tapi adakah dia juga salat Zuhur? Ya, salat Zuhur. Kalau tidak salat Jumaat dia salat Zuhur. Fihi khilaf. Tapi rajih dia kena salat Zuhur. Ya, ada aqwal lagi. Tetapi kita katakan untuk imam wajib salat Jumaat. Kalau imam tak pergi, tutup nanti. Untuk imam dan juga YB tempat mesti kelas semayang Jumaat. Ya. Raya boleh buat di rumah. Sembahyang raya boleh buat di rumah? Bosan. Sembahyang raya kita bersama dengan orang Islam. Lagi ramai, lagi baik. Di musalla lagi baik. Kecuali hujan, kita buat di masjid. Pasal orang tekan satu baju raya. Di sembahyang raya Al-Fitri yawma tufthirun. Sebab itu kita lihat hari raya ini konsepnya ramai. Nabi SAW menyatakan hari raya itu ialah hari kamu berbuka. Adha itu hari kamu menyembelih. Arafah hari kamu arafah. Maknanya dia risau kepada orang ramai. Sebab itu kepada orang yang tidak cukup bilangan puasanya sekalipun, dia kena beraya pada hari raya. Sebenarnya disebutkan dulu, katalah ada orang dia datang ke negeri yang lewat sikit puasanya pada kita. Bila dia datang ke Malaysia, hari ini orang hari raya, dia baru 28 hari, dia kena beraya juga dan mengqadakan satu hari. Haram bagi dia berpuasa pada hari itu. Maknanya hari raya itu iktibarnya ramai. Ya. Kalau kita solat di Padang, siapa jadi imam? Imam kawasan tu lah. Imam ialah imam kawasan tu. Nah, imam masjid tu lah. Imam masjid, imam qariah, imam qariah. Ya? Yang diluluskan oleh? Mana mungkin jaiz mengharamkannya. Namanya saja jaiz, harus. Ada lain? على قومان فايا اوكي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم.